persamaan kamu sama semongko. Enggak tahu, emangnya apa? Podo segere. Yeay. Aris. Semongko. Yeah. Mas. Halo, semoga ne gawe wedi. Ben, ayo Ben. Kini tinggal aku sendiri.